ekonomi pencuci piring. Nanas dan jeruk nipis. Wih, pagi-pagi udah asik joget aja, Bu. Ibu, udah beres saya nyuci piringnya. Seger dong, ada nanas. Hah? Nanas? Seger nyuci piring? Iya, nih cobain. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis, Bu. Pertama di Indonesia. Jagoan baru loh, duet nanas dan jeruk nipis. Wangi segernya nanas ketemu jeruk nipis. Bayangin coba. Wah, baru kali ini ada wangi seger nanas. Satu-satunya, Bu. Gak cuma wangi seger. Ini ampuh pas bau amis dan lemak berlapis. Nyuci makin sat-set. Nih, buktiin sendiri aja deh. Bu, ya, Bu, makasih ya kemarin ekonomi nanas dan jeruk nipisnya, wangi segernya pecah. Pantes udah seger kelihatannya. Yuk kita jogetin segernya, Bu. Jagoan baru hempas bau amis dan lemak berlapis. Wingscan.